subhanahu wa ta'ala. Namun bila engkau tidak melihat, ketahuilah maka Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ya. Tentang ru'yatullah, melihat Allah di dunia ini tidak mungkin. Ya. Lantarani, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Adapun di akhirat banyak dalil, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan bahwa kaum mukminin ahlul jannah, penduduk surga, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kegembiraan yang paling besar. Fasal yang selanjutnya, wayambaghi idza arada alqira'ata ayyan dhifa fammahu atau ayyunadhifa fammahu bisiwak au ghairihi. Hendaknya ketika seorang ingin membaca Al-Qur'an, terlebih dahulu membersihkan mulutnya menggunakan siwak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidaklah memberatkan pada umatku, maka aku akan perintah mereka untuk bersiwak sebelum salat. Salat ibadah, membaca Al-Qur'an juga termasuk ibadah. Jadi termasuk adab ketika seorang bermunajat kepada Allah, baik itu salat, membaca Al-Quran dan yang lainnya, dia terlebih dahulu membersihkan dirinya, di antaranya dengan bersiwak. Atau dengan yang lainnya, ya, bersiwak, membersihkan gigi dengan siwak, atau dengan yang selain siwak. Wal ikhtiyaru fis siwaki ayyakuna bi'udin min arakin. Dan hendaknya memilih siwak dari kayu jenis arak. Ya. Karena kayu ini sudah terbukti melalui rekomendasi Nabi alaihi salatu wassalam, juga ya, teknologi terkini membuktikan bahwa pohon arak atau kayu arak ini ya, bisa membunuh bakteri. Wa yajuzu bi sa'iril aidan. Boleh juga dengan kayu apa saja. Ya. Tidak harus dengan kayu arak. Boleh juga dengan kayu yang lainnya, selama tidak membahayakan. Ya. Diketahui tidak membahayakan atau bermanfaat, bisa membersihkan, maka boleh digunakan untuk menggosok gigi atau siwak. Wa bi kulli ma yandifu, dan dengan apa saja yang bisa membersihkan. Kal khirqati al khashinah, seperti kain yang kaku, yang kasar, ya. Kain yang kasar. Wal asnan, al asnan itu ya, sejenis yang bisa membersihkan. Ya. Kalau di kamus itu disebutkan dengan sesuatu untuk membersihkan tangan ataupun pakaian. Ya. Mungkin kalau bahasa kita sejenis sabun, semisal dengan sabun, khusus lagi untuk apa? Menggosok gigi dengan apa namanya, pasta, siwak. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Arab sekarang ya, itu disebut dengan majun, ya. Odol. Wa ghairu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa fi husulihi bil isba'i al khashinati. Salah satu aujuhin, li ashabi Syafi'i. Adapun bolehnya menggunakan jari jemari yang kasar, ya, ada tiga pendapat dari kalangan ulama Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Asyharuha annahu la yahsul, yang paling masyhur membersihkan dengan jari jemari itu tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang paling masyhur. Wasani yahsul, yang kedua bisa, boleh. Wasalit yahsul illam yajid ghairaha. Yang ketiga pendapatnya boleh-boleh saja selama tidak mendapatkan yang lainnya. Ya. Tidak mendapatkan siwak dengan arok, tidak ada kain, tidak ada kayu yang semisal dengan arok, tidak ada kain, tidak ada pula al-ashnan, ya, odol dan yang semisalnya. Ya, ketika darurat maka diperbolehkan menggunakan jari jemari yang kasar. Ya. Wala yahsul in wujid. Ya. Maka pendapat yang tiga, ya, kalau ada yang lainnya maka tidak boleh membersihkan gigi dengan menggunakan jari jemari yang kasar. Ya. Dulu, ya, kerja keras supaya kasar. Nah, jadi ini pendapat para ulama, ya. Wa yastaku ardan mubtada'an bil janibil aiman, ya. Termasuk adab berikutnya yaitu cara menggosoknya itu bagaimana. Beliau mengatakan dengan cara ardon. Ardon itu melebar, ya. Kalau gigi itu susunannya kemana? Ke belakang, ya. Ke belakang itu berarti memanjang, ya. Kalau melebar berarti apa? Begini, ya. Nah, ini melebar. Kalau begini memanjang, ya. Ardon lebar. Ya. Di sana memang ada hadis, ya. Idza staktum fastaku ardhon. Namun hadisnya lemah. Ya. Dimulai dengan bagian kanan. Ya. Ini juga ada dalil sabda, apa, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi wa sya'nihi kullih, muttafaqun alaih. Ya. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam senang mendahulukan bagian kanan ketika bersisir, ya, ke arah kanan, ketika mengenakan sandal mendahulukan kaki kanan, ya, ketika bersuci mendahulukan tangan kanan, dan semua keadaannya, ya, Nabi alaihi salatu wassalam lebih mengedepankan kaki kanannya, ya, min famihi, ya, wa yanwi bihi al-ityana bis sunnati, ya. dengan niat dia melakukan itu sedang menjalankan sunnah. Ya. Mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam adalah sunnah hukumnya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam melaksanakan demikian itu, mencintai demikian itu, maka kita mengikuti dengan niat itu merupakan ibadah, ya, menjalankan sunnah. Qala ba'dul ulama yaqulu inda siwak Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Sebagian ulama mengatakan hendaknya dia mengucapkan ketika bersiwak, maksudnya berdoa, ya Allah, barokailah untukku pada amalan siwak ini. Ya, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, arhamar rahimin, yang mengasihi, ya, yang paling pengasih dari di antara pengasih. Ya, ya arhamar rahimin, yang paling pengasih di antara yang mempunyai sifat pengasih. Taib. Namun beliau tidak menyebutkan dalilnya. Apakah itu sunnah Rasulullah, ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, tapi yang zahir, ya, ini ucapan sebagian ulama. Ya. Sehingga kalau doa itu boleh-boleh saja, ya, kita niatkan berdoa, mengucapkan ucapan semacam ini, tapi barakallahu fikum, jangan dijadikan apa? Kebiasaan. Ya. Kalau dijadikan kebiasaan, ya, tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka bisa terjatuh pada sabda Nabi alaihissalatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan pada perkara kami ini yang tidak ada asalnya, maka amalannya tertolak. Ya. Berdoa boleh saja, kapan saja, di mana saja, selama tempatnya tidak tempat yang dilarang untuk berzikir ataupun berdoa. Seperti WC, ya. Nah, sehingga ketika berwudu di dalam WC atau semisalnya tempat-tempat yang dilarang untuk berdoa, ada kotoran padanya, maka ya, mengucapkan basmalah itu di luar kamar mandi atau di luar WC. Ya. Qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i yustahabbu ay yastaka fi zahiril asnani wa batiniha. Berkata Al-Mawardi, beliau termasuk ulama Asy-Syafi'iyah, disukai untuk bersiwak, membersihkan gigi bagian zahirnya dan bagian dalamnya, ya, yang nampak ataupun bagian dalamnya, bagian luar zahir yang kita bisa melihat ketika orang senyum, ya, ya, kelihat itu zahirnya, bagian dalamnya juga, ya. Wa yamurru bisiwak ala atrafi asnanihi wa karasi adrasih. Ya. Dan menjalankan siwaknya di ujung-ujung gigi. Ya. Demikian pula di adrasihi, ya, pangkal dari gigi-gigi seri, ya. Atros itu gigi bagian depan, ya. Wasaqfi halqihi imraran rafiqan. Dan langit-langit halaknya, ya, langit-langit itu juga harus diperhatikan, ya. Bukan sekedar gigi, juga pangkal gigi, langit-langit, ya, langit-langit apa namanya? Halak apa? Ya, langit-langit ya. Ya. Ya. Langit-langit mulut, begitu ya. Ya. Imraran rafiqan. Ya, dengan sentuhan yang halus, ya. Imraran menjalankan dengan jalan yang halus, jangan kasar. Ya, kalau kasar apa akibatnya? Luka. Ya. Tidak boleh apa? Melukai diri. Tidak boleh membahayakan diri. Ya. Latul kubi'idikum ila tahlukah. Jangan engkau menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Ya. La doror wa la diror. Tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri, juga tidak boleh menimbulkan bahaya pada orang lain. Ya. Jadi dengan cara yang halus. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Musa, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Abu Musa, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa wajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu a, ya, a wasiwak fi fihi ka'annahu yatahawwa. Ya. Jadi Abu Musa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mendapati sedang bersiwak, ya, membersihkan gigi dengan siwak dengan tangannya. Ya. Jadi tangannya memegang siwak membersihkan gigi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai terdengar suara a, ya. Berarti apa? Bukan sekedar gigi yang dibersihkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, juga bagian-bagian yang lainnya, tenggorokan, ya, langit-langit, gusi dan sekitarnya. Ya. Sampai seakan-akan dia mau apa? Muntah. Ya. Disebutkan pula hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Al-muttafaq alaih. Yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Ya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila bangun malam membersihkan diri, apa, membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Ya, prakteknya sebagaimana hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau membersihkan saking, ya, benar-benar membersihkan bagian-bagian yang, ya, biasanya menimbulkan bau, ya, itu bisa dibersihkan dengan dikeluarkan apa, lendir-lendir, ya, digosok dengan gosok yang halus, ditekan dengan tekanan yang halus, itu sudah bisa membersihkan bagian tersebut. Nah. Qalu wa yanbahi ayastaka bi'udin mutawassitin la shadidan al-yabusah wala shadidir rutubah fa in istadda yabsuhu layyanahu bilma. Mereka mengatakan, ya, di antara adab yang harus diperhatikan yaitu ketika bersiwak menggunakan kayu, ya, itu hendaknya sedang, ya, kayunya sedang, ya, sedang juga bisa, jangan besar sekali, ya, kalau besar nanti apa, jontor-jontor gitu, ya. La syadid al-yubusah, ya, kata beliau, siwaknya jangan terlalu kering, Juga jangan terlalu basah. Maka apabila terlalu kering, hendaknya dilunakkan dengan menggunakan air. Jadi siwak, ada yang basah asli ya, yang baru petik itu kalau dikenakan terasa apa? Pedas, juga terasa pahit. Kurang bagus untuk langsung bersiwak. Tapi hendaknya apa? Dijemur dahulu supaya tidak terlalu basah. Apabila didapati terlalu kering, maka dilunakkan, dibasahi dengan menggunakan air. Kemudian wala ba'sa isti'mali siwaki ghairihi bi'idhnihi. Tidak mengapa menggunakan siwak orang lain. Tidak mengapa menggunakan siwak orang lain, bukan milikmu. Dengan izin pemiliknya. Boleh menggunakan siwak orang lain dengan izin pemiliknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab dalam kitabnya, Babu man tasawwaka bisiwaki ghairih. Bab, boleh siapa yang menggunakan siwak orang lain. Kemudian disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar wa ma'ahu siwakun yastannu bihi, fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu a'tini hadzal siwak ya Abdurrahman, fa'atanihi faqasamtuhu thumma madahtuhu fa'ataituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi wa huwa mustannidun ila sadri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, datang menemuiku Abdurrahman bin Abi Bakar, berarti saudara Abu Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya. Jadi ketika itu masuk membawa siwak dan membersihkan giginya, bersiwak dengan siwak itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memandang kepadanya, memandang kepada Abdurrahman. Maka Aisyah melihat pemandangan semacam ini, beliau mengatakan, "A'tini hadzal siwak." Berikan siwak ini kepadaku, wahai Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman pun memberikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memukul siwak tersebut, supaya apa? Lebur, sehingga membentuk apa? Serat-serat. Kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersiwak dengan siwak itu dalam keadaan bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan apa? Bolehnya menggunakan siwak orang lain dengan seizinnya. Wa amma idza kana famuhu najasan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qira'atul qur'an qabla ghaslihi. Adapun apabila mulutnya ada najis, baik itu karena najis darah ataupun yang lainnya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat darah manusia najis, ya. Darah manusia najis. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi, ya. Adapun yang benar dalam permasalahan ini insyaallah, ya, kembali kepada asal. Sesuatu hukum asalnya apa? Suci. Sesuatu itu hukum asalnya suci. Seperti makanan, hukum asalnya apa? Halal. Kemudian ada yang mengatakan haram. Maka orang yang mengatakan haram dituntut apa? Untuk mendatangkan buktinya. Buktinya apa? Dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ataupun kias, ya, apabila memang kiasnya sahih, ya, kias yang benar. Demikian pula benda, ya, hukum asalnya suci, ya. Maka siapa yang mengatakan najis harus mendatangkan buktinya, dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Selama tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal. Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syaukani, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Muqbil dan para ulama yang lainnya. Ya. Jadi kata beliau, apabila di mulutnya itu ada najis, baik itu karena ada darahnya, keluar darah atau yang lainnya, maka dibenci untuk membaca Al-Quran sebelum dia membersihkannya. Kemudian kata beliau, wahal yuhram, apakah diharamkan untuk membaca Al-Quran ketika di mulutnya ada darah atau yang semisalnya? Qala Ar-Ruyani min ashabi Syafi'i an walidihi, ya. Berkata Al-Imam Ar-Ruyani, termasuk mazhab beliau, mazhab Syafi'iyah, dari ayahnya, ya. Kata beliau, yahtamil wajhain wal asah la yahrum atau la yuhram. Ada dua pendapat, ya, ada dua sisi pandang. Yang paling benar tidak diharamkan. Nah. Iya. Apabila ada kotorannya betul-betul, ya, barakallahu fikum, ya. Maka kita kembali kepada adab. Ya, kembalinya kepada adab. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, kenakanlah perhiasan kalian di dalam masjid-masjid. Ya. Keindahan perhiasan itu bukan sekedar berpakaian, ya. Juga penampilan, juga kebersihan, ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keringanan, bahkan melarang, ya, melarang untuk mendatangi masjid beliau orang-orang yang habis atau baru saja makan bawang, ya, makan bawang mentah, ya, diharamkan untuk mendatangi masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dikiaskan oleh para ulama juga masjid-masjid yang lainnya, ya, karena hukumnya sama, ya, bukan hanya Masjidil Haram tapi masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang makan bawang atau yang lainnya yang menimbulkan bau tidak sedap, maka dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Kenapa? Ya. Di samping orang yang sholat di sampingnya terganggu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa tersiksa, ya. Merasa tersakiti. Ya, merasa tersakiti, yata'adza, merasa tersakiti dengan sesuatu yang menyebabkan sakitnya ibnu Adam, manusia. Ya. Kalau manusia tidak suka dengan bau tak sedap, juga malaikat tidak suka dengan bau yang tak sedap. Ya. Jadi adab, ya, ketika beribadah, ya, walaupun benda itu tidak najis, maka harus dihilangkan. Ya. Harus dihilangkan. Ya, tidak wajib. Ya. Adapun ketika berkumpul dengan manusia, ya, maka orang lain akan tersakiti. Ya. Seperti mamanya ingus, ya. Ingus. Orang ingusan, meler, dibiarkan saja masuk masjid, ya. Maka orang akan apa? Akan lari, ya. Akan tersakiti. Sedangkan menyakiti orang lain hukumnya apa? Tidak diperbolehkan, haram, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita baca untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.